Satu lagu persembahan untuk masyarakat Bendar yang ada di kawasan Kendali Soto. Ribuan rasa terima kasih kepada Pak Guyupan Panceng Rukun Sejahtera. Happy Aladiva New Palapa. Guyupan Panceng bergoyang. tepuknya dulu ibu-ibu.